Menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu. Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah, tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan. Merelakan cinta untuk dibagi, tak semua hati siap berbagi. Mungkin bisa saja hanya bila Tuhan yang mau. Akulah sayapmu.